Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Buya, punten, saya ingin bertanya mengenai hukum orang tua yang berusaha untuk memisahkan anaknya dari pasangan hidupnya. Hukumnya bagaimana ya, Bu ya? Baik, hukum orang tua memisahkan anaknya dari pasangan hidupnya, jika tidak ada alasan yang syar'i, maka hukumnya haram dan dosa bagi orang tua tersebut. Kalau urusannya urusan yang syar'i, iya. Terjadi kefasikan, ya, fasik salah satunya, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diluruskan. Tapi jika tidak ada sebab, maka hukum orang tua memisahkan pasangannya adalah haram, itu dosa. Baik, ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab pernah memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Itu yang kadang sering dijadikan oleh orang tua untuk mengatur pernikahan anaknya. Jawabannya sederhana, Anda bukan Umar bin Khattab, hei Pak. Bukan Umar bin Khattab mau nyuruh. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, mujtahid, alim, tahu permasalahannya. Sehingga waktu menyuruh putranya untuk mencerai istrinya adalah ngerti. Anda bukan Umar bin Khattab, jangan tiru-tiru gayanya. Tapi kalau memang ternyata terjadi pelanggaran syariat yang benar besar, misalnya suaminya sudah keluar dari iman, wajib. Atau suaminya selalu melakukan satu keharaman yang sudah jelas-jelas, misalnya kefasikan, berzina di luar anda, masyhur dengan perzinaannya, atau menantu perempuannya adalah suka berzina dan seterusnya, berhak seorang tua untuk mengusahakan perpisahannya. Kenapa? Kehinaan itu semuanya. Tapi kalau tanpa alasan yang syar'i, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab.